Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المكرمين أما بعد معاشر المسلمين para bapak para ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah berkat rahmah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sore ini kita dapat melaksanakan amalan salihah, yaitu salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan berzikir, berdoa, beriktikaf di masjid ini, dan kita ngaji bersama dalam rangka untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga segala apa yang kita amalkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang pernah kita perbuat semoga diampuni oleh Allah. Semoga segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kesulitan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Kebutuhan kita diberikan kecukupan oleh Allah. Permasalahan kita diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang mempunyai tanggungan hutang dan janji membayar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, muhsinin, qanitin, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyaul muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Manusia hidup itu ada 5 kali perpindahan. Pertama, dahulu hidup di alam arwah, di alam roh. Roh manusia itu dahulu mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik. Itu sudah diciptakan oleh Allah. Rohnya itu junudum mujannada, seperti tentara yang sedang berbaris siap ikrar di hadapan Allah. Allah bertanya kepada para arwah itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Para arwah itu menjawab semua, qalu bala, benar ya Allah, kau adalah Tuhan kami. Jadi para arwah, para roh manusia Bani Adam ini yang akan diciptakan, ruhnya sudah stok kosongan, sudah jadi dahulu. Setelah ruh itu berikrar, makanya ruh itu semua itu muslim. Ruh semua itu muslim. Nanti baru, ya ruh muslim semua. Baik itu ruhnya orang Amerika, ruhnya orang Australia, ruhnya orang suka membantai umat Islam, itu tetap ruh itu muslim, iman kepada Allah. Lalu kemudian pindah ke alam yang kedua, yang disebut dengan alam rahim, Bu. Alam apa, Bu? Rahim, rahimnya ibu nih, Bu. Ya, setelah bapak dan ibu kerjasama yang baik, ibu ngumpan, bapak nyemis. Suka ngumpan, Bu. Bapak langsung tendangan penalti 12 pas gol. Apalagi malam Jumat, Pak, nggih. Wah. Kalau sekali sama juga mati nih Yahudi 40 itu, Pak. 40 kalau 2 kali. 80. Kalau 3 kali. Kalau 4 kali. Sing lanang, Pak. Legrek. Tak sebu. Lalu proses pembuahan 40 hari pertama segumpal darah, 40 kedua segumpal daging, 40 yang ketiga umur 120 hari, umur 4 bulan wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh ciptaanku itu. Roh satu yang sudah jadi itu oleh Allah ditiupkan dalam janin yang ada di kandungan ibu umur 4 bulan itu, Bu. Maka itu yang oleh kita dinamakan dengan hidup. Bertemunya roh dengan jasad. 4 bulan dalam kandungan, 9 bulan pindah ke alam yang ketiga dinamakan alamut dunia, alam dunia sekarang ini. Ini alam yang ketiga, bukan alam yang terakhir, Pak. Nanti malaikat maut itu memisahkan kembali roh dengan jasad. Tadi yang ditiupkan dalam rahim dicabut lagi oleh malaikat maut itu. Itu yang dinamakan oleh kita dinamakan dengan mati. Belum berakhir, Pak, hanya pindah ke alam yang keempat. Alam apa? Alam barzakh atau alam kubur. Di alam kubur itulah menanti sampai sangkakala ditiup, bumi dihancurkan, semuanya mati, semuanya hancur, semuanya binasa. Nah, kiamat baru pindah ke alam yang kelima dinamakan alam akhirat, alam baka, alam terakhir. Yang akan kita bahaskan itu masalah alam kubur, ziarah kubur. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ada sudah pengalaman di kubur, Pak? Belum. Pengalaman ngubur pernah, Pak Mudin? Pernah ya. Alam kubur, alam akhirat itu termasuk alam gaib.